Mak ni satu bala lah dia panggil. Yang kita kata di hari ni ni satu perkara yang kadang-kadang nak ukar payah. Payah nak ukar juga. Ha, malaikat juga jalan dia mak kena menyandar klik pada agama. Ha, klik kepada yang suci bersih hati barulah tak apa. Kalau tidak susah. Masalahnya isteri, seorang isteri lari daripada suami. Ha, tengok. Kelimah lari tu dia dosa besar dah situ. Deh, kelimah lari tu dia dosa besar dah. Tapi main-main jalan ni lari tu. Deh, ha, lari daripada suami tu dia dosa besar. Apa kita nak leret sikit? Leret mana? Kita sebagai ibu bapa ni kalau anak lari daripada suami klik sama kita. Haram tak kita pegang. Kena kita mung kena gi. Mung kena gi. Lepas tu galak ke tua kita? Lah ana. Bila anak kita lari pun klik main sama kita. Klik apa mak? Mak. Ha, klik apa? Ha, dia rayak dia, dia tok laki bini gini gini. Pak masuk lalu. Ha, aku duk heran nak tak biasa lagu indah mu ambil anakku. Ha, yaknya jadi tak ada pasal-pasal. Fatimah pegang anak dia tak widi. Ha, ni haram, jaga. Ha, kalau ada ulil amri yang adik wajib ke pak dia ni kena. Ha, tak boleh. Nah, tu dia. Kadang-kadang klik ni teriak sen. Ha, apa? Ya hatam ba. Hatam apa? Jangan ditanya hukum syarak kata kalau suami hatam isteri jangan tanya mula. Saya dah masuk takut tanya hatam apa bini mu. Jangan tanya. Sebab terkadang ya hatam tu perkara nak royak tak boleh buat dah. Dia duk jadi husi dua tu. Lepas tu berkelahi patut lepas ni pahala lain duk hatam apa aja dah tanya kalau ada nak royak apa segan. Batu hukum syarak tak suruh tanya lagi. Ni orang tua kata rumah tangga orang tak perlu dibicara. Ha ni kesulitan dalam hukum ni sikit. Dah itu kan. Kadang-kadang masuk capuh bing dengan abel pun masuk dia capuh, pak sedara masuk dia capuh. Ha dia nak dia mari sini. Aduh tengok. Dia nak bini macam mengaku diri. Jadi habis kawai dulu pakak sokau maksiat wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ini nak ayat tu satu perkara bala umum di hari ini. Ah, tu dia. Baik, kalau gitu betulnya tak boleh. Nah, tak boleh. Lepas tu lari. Bawa lari, maka suami tak mahu cerai. Dia tulis sini. Suami tak mahu cerai. Dia tahu hadiah. Sahibul bait adra bimafi. Dia tahu hadiah dengan isteri dia. Dia mau lari, kita saya cerai. Maka isteri pergi pasar. Ha, tengok. Pergi pasar. Kalau pasar apa, saya kata, diromok. Diromok akad. Sedangkan akad nikah ni, akad yang lazim. Tak boleh orang nak romak. Mereka tuai dia sendiri romak. Orang lain nak romak tak boleh. Dia panggil akad yang lazim. Ha, mereka dia boleh romak. Ha, dia telah balik hakim, qadi. Ha, tu boleh romak. Boleh romak pun dengan syarat. Bukan pak dia mengadu romak lalu kena panggil mari. Bercara. Dia balik nak pecah orang ni jangan gaduh. Dia balik nak baik sahabat tu. Nak cerai seseorang kena ada hakam. Nampak kata duk jadi kelahi semua sekelami ni kena fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Balik isteri wak mari hakam, balik suami wak mari hakam. Baik sebagai kata pilihan lah duk jadi gana dua ni. Orang tengah nu mari lihat nu keluarga ni mari kecek. Boleh daya, boleh baik. Jadi pula ha, boleh daya. Itu syarat tidak menggalakkan. Lepas tu nampak tak jadi. Pilihan mengaku tu ya, oleh kawan tak jadi. Tak akal kemal lo. Lepas tu kata nampak tak jadi. Nampak kok cerah dah luar ni. Baru sampai masa. Tengok tu halus si. Ay, kita dok. Tak tahu ke buku tu. Giduk depan dah. Tengok malak. Lepas tu ni nak pasah. Sinilah tanya kata adakah sah pasah itu. Ya kalau tak ada sahabat bagi pasah tak boleh. Nah, kena tengok di sabak lah. Lari tak ada sabak bagi pasah. Bakal dia lari tu derakun mula. Nafkah gugur lalu dah. Lari pak tak ada wajib nafkah. Pada kita dakwa tak ada nafkah. Nafkah kena dia mau lari. Nah, jadi banyak perkara lah. Ha, ini dia panggil satu perkara rusak. Nah, tapi dah dia mau berani pasah lah tanggung baik lah. Tak itu kan? Ha, dia ingat malak dia. Dunia hari ni malah tu. Balik nikah pun mudah-mudah dah. Dia rasa dia dah. Dia ni dah itu kan? Balik nikah pun mudah dah. Balik lari pun mudah pula.